So. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا المعلمين. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن باب المنافق. باب المنافق سلعته بالألف الشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن فرشة ابن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا الله عليه وسلم أجل قابوا وخسروا. قال: المسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان عطاءه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وعلى آله خلقتني وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. ما الله المنفق سلعته بالحلف الكاذب. Ini bab kelima dalam kitab Al-Bali tentang perekonomian Islam, muamalah Islamiyah, atau juga lebih cabangnya lagi adalah ekonomi Islam, memiliki asas selain asas uluhiyah, yaitu asas ibadah, bisa juga atau memiliki juga jurus kejujuran dalam bermuamalah, baik dalam sektor jual beli secara murni atau peminjaman atau hal-hal lainnya yang bersifat muamalah. Dalam Islam telah diatur, dan di antara peraturannya adalah sehingga tidak akan terjadi dampak negatif setelah terselesaikannya transaksi. Dikatakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Al-munafiq, المنافق ini adalah isim fa'il dari kata nastaqa yunafiqu tanfiqan. Dia berasal dari tanfiq, dan makna dari tanfiq adalah tarwijul sil'ah, yaitu artinya adalah mempopulerkan. Munafiq itu, munafiq di sini bukan munafiq, tapi munafiq adalah orang yang mempopulerkan, yang mempromosikan, jadi mempopulerkan atau mempromosikan sil'atahu. Ya, maknanya sil'ah adalah barang dagangan. Sil'ah maknanya adalah barang dagangan. Itu al-munafiq sil'atahu, orang yang mempopulerkan barang dagangannya bil halifil kadzib. Al-halif artinya sumpah, yaitu yamin. Halif adalah yamin, yaitu sumpah. Al-kadzib, al-kadzib adalah dusta, yaitu dengan sumpah dusta. Orang yang mempopulerkan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Itu ada hukum tersendiri, dan jika kedustaan itu ada hukumannya, maka bersumpah dengan kedustaan lebih berat lagi hukumannya, lebih berat lagi dosanya. Baik, qala rahimahullah, akhbarana Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Ja'far maksudnya, Muhammad bin Bashar, an عفوا دي سيدي محمد بن بشار عن محمد دي سيدي عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة صغر محدث مشهور حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن خاف أبي ذر حديث أبي ذر الغفاري رحمه الله رضي الله عنه وأرضوا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. Ada salah satu, ada tiga macam, ada tiga golongan. Jadi salah satu di sini, salah satu, tiga golongan. La yukallimuhumullah, yang Allah Ta'ala tidak berbicara. La yukallimuhumullah, di sini artinya tidak mengajak bicara. Itu kalau misalnya arti secara harfiah. Tidak mengajak mereka berbicara. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Baik. Maksud dari la yukallimuhumullah. Sekarang pertanyaan, bukankah semua orang, semua makhluk, nanti semua manusia, dan juga jin, Allah ajak bicara. Maksudnya bukankah akan Allah pertanyakan, akan Allah minta pertanggungjawaban. Nah itu tentu dengan berbicara. Nah di sini para ulama, rahimahullah mereka menafsirkan la yukallimuhumullah, artinya la yukallimuhumullah kalaman yasurruhum, yaitu tidak Allah Ta'ala tidak mengajak mereka berbicara dengan kalam yang membuat mereka senang, tidak mengajak bicara dengan kalam yang membuat mereka senang. La yukallimuhumullah yaitu la yukallimuhumullah kalaman yasurruhum, jadi nanti orang-orang ini, golongan ini tidak akan dijadikan senang dengan percakapan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, wala yanzuru ilaihim. Wala yanzuru ilaihim. Kemudian, bukankah di hari kiamat, setiap orang nanti, jin dan manusia akan Allah lihat. Bukankah begitu? Ia akan Allah lihat. Namun apa maksudnya, wala yanzuru ilaihim? So, di sini para ulama kemudian sebagian ulama menafsirkan wala yanzuru ilaihim nadhara rahmatin wa lutfin, yaitu Allah Ta'ala tidak melihat mereka dengan lihat penglihatan penuh rahmat dan kelembutan. Jadi Allah Ta'ala murka disebabkan amalan mereka di dunia ini, tiga hal ini, salah satu dari tiga hal ini. Wala yuzakkihim, dan Allah Ta'ala tidak mensucikan mereka. Yang maksud dari wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tidak membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dengan pengampunan. Yaitu Allah Ta'ala tidak membersihkan mereka dengan pengampunan terhadap dosa-dosa. Ya. Walaupun mungkin saja diampuni. Tetapi pada hukum asalnya, orang yang mengerjakan tiga hal ini, itu akan diazab. Sebagaimana kalimat setelahnya, walahum azabun alim. Baik, walau yuzakihim, la yutahhiruhum bil maghfirah. Tidak membersihkan mereka dengan pengampunan. Atau bisa juga, walau yuzakihim di sini artinya, kan kita tahu kalau misalnya dalam iya, rekomendasi. Ya. Bisa juga bermakna Allah Ta'ala tidak memuji mereka dengan amal-amal soleh. Melainkan Allah Ta'ala menyebutkan keburukan mereka. Ya, bisa bermakna wala yuzakihim. Bisa artinya tidak mensucikan dengan ampunan. Makna tidak memuji mereka dengan amal soleh. Kemudian, sudah tidak diajak bicara enak. Juga tidak dilihat dengan penglihatan rahmat, tidak dipuji, tidak dibersihkan dengan pengampunan, sudah gitu walahum azabun alim, dapat azab yang pedih pula. Ya. Maka taqarraha Rasulullah SAW pun menyebutnya قال أبو ذر بركاتا خابوا وخسروا خابوا runtuhlah mereka, ya, ya hancurlah mereka, wa khasiru, dan rugilah mereka. Runtuhlah mereka dan robohlah mereka dan rugilah mereka. Qal di sini khabu wa khasiru itu dalam fi'il madhi kana Abu Dzar. Ini ada kemungkinan dua hal. Abu Dzar di sini rahimah radhiyallahu anhu bisa saja bermaksud mendoakan mereka, bisa juga bermaksud mengkabarkan. Jadi bisa bermakna doa, yaitu semoga mereka hancur dan rugi. Bisa bermakna kabar, mereka telah hancur dan mereka telah merugi. Keduanya mungkin. Wallahu a'lam. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, al-musbilu izarahu. Yang pertama adalah orang yang isbal, orang yang menjulurkan kainnya, baik celana maupun sarung, ya. Al-musbilu izarahu, yaitu orang yang memperpanjangkan kainnya, menjulurkan ke bumi dan di bawah mata kaki. Izarahu, izar, kalau bahasa sekarang izar itu adalah sarung, tapi mencakup di sini apapun pakaian yang dipakai dari untuk laki-laki. Ini yang pertama. Wal munafiqu silatahu bil halifil kadhib, dan orang yang melakukan tanfih, mempromosikan dan mempopulerkan silahnya, mempromosikan dan mempopulerkan barang dagangannya, bil halif al kadhib, dengan sumpah yang dusta. Bil halif al kadhib, jadi dengan sumpah yang dusta. Kemudian yang ketiga, wal mannalu ato'ahu, dan orang yang al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Ato'ahu, mannan artinya mengungkit-ungkit ato'ahu, apa yang telah dia berikan. Apapun yang pertama, al-musbilu izarahu, tentang isbal, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalimat ini, al-musbilu izarahu, ini mutlak, namun yang diinginkan adalah muqayyad, diikat dengan kesombongan. Sebagian ulama mengharamkan isbal ketika ditujukan dengan kesombongan atau ketinggian diri. Adapun kalau misalnya tanpa adanya indikasi kesombongan, maka tidak termasuk dalam ancaman di sini. Tetapi wallahu alam, yang lebih hati-hati dan waspada adalah kita jadikan ini dengan kemutlakannya, yaitu siapapun yang berlaku isbal dengan sengaja dan sudah tahu bahwasanya ada ancamannya, maka dia akan terkena dengan ancaman ini. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, hadis berikutnya. Kalau kalian nasai, rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kerasan. Qala An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Amr ibn Ali qal haddathana Yahya qal haddathana Sufyan qal haddathani Sulaiman al-Aqmash an Sulaiman ibn Mushir an Kharasat ibn Khur عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمسبل إزارة والمنبعته بالكذب طيب أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان سفيان الثوري بسم الله قال حدثني سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن بن الحر عن أبي ذر مما في مسجد حديث أبي ذر. Namun kalau misalnya kita perhatikan sanadnya Abu Dzar di sini juga dari Khurasha bin Al-Hur sama seperti hari sebelumnya. Khurasha bin Al-Hur meriwayatkan kepada kalau di sini ke Sulaiman bin Mushir. Namun kalau di hadis sebelumnya ke Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir. Ini menunjukkan hadis ini sampai ke Khurasha bin Al-Hur kemudian bercabang. Khurasha bin Al-Hur meriwayatkan ke Sulaiman bin Mushir dan juga meriwayatkan ke Abu Zur'ah bin Amr. Jadi tapi hadisnya ya sama aja. Hadisnya hakikatnya sama. Qala Nabi SAW, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim." Ada tiga golongan yang Allah Ta'ala tidak melihat mereka di hari kiamat. "Wala yuzakkihim," dan Allah Ta'ala tidak memberikan tazkiyah, tidak memberikan pensucian kepada mereka. "Walahum 'adzabun alim," dan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama adalah al-mannan, allazi la yu'ti syai'an illa mannah, itu orang yang tidaklah dia yu'ti syai'an memberi sesuatu illa mannah kecuali akan mengungkitnya. Kalau memberi satu tetap pasti mengungkitnya. Ini adalah pemberian. Adapun kalau misalnya tetap orang tua, ya. Orang tua kamu dulu udah dirawat sama orang tua, itu kalau misalnya orang tua berbicara seperti itu tidak masalah, itu tidak termasuk dalam sini. Tapi kalau misalnya di antar teman, sahabat, antar anak, antar saudara, kita memberikan sesuatu kemudian di hari esok atau kapan gitu ketika kita butuh, kemudian kita bilang kamu kan udah saya kasih gini, ayo dong sekarang bantu saya. Nah ini termasuk dalam al-mannan atau ahu, ya al-mannan atau ahu, al-ladhi la yu'ti syai'an illa mannah, yang dia tidak memberi sesuatu kecuali dia tuh bakal mengungkitnya. Ya. Kemudian jadi gini intinya, kalau kita ngasih sesuatu itu jangan sampai orang malah merasa enggak enak dengan apa yang kita beri. Padahal mungkin niat kita itu enak, niat kita mungkin baik, yaitu memberi, tapi kemudian kita memberi dari lidah kita itu keluar sesuatu yang membuat orang itu juga enggak suka dengan atau enggak nyaman dengan dikasihnya benda itu atau barang itu. Ya, misalnya kita meminjamkan kepada teman. Pinjemin, kemudian kita berucap sesuatu yang menyakitkan malah. Yaitu misalnya, nih saya pinjemin kamu ini, udah gak punya duit. Nanti kalau misalnya, lain kali kalau misalnya nyari duit sama saya aja ya. Yaitu dengan kalimat yang membuat dia tuh gak enak menerima pinjaman tersebut ya. Jadi ini hati-hati. Kalau misalnya kita orang terkenal dengan sikap mannannya, ya orang bakal enggan ketika dikasih sama dia. Ya, orang bakal enggan dikasih sama dia. Kemudian yang kedua, wal musbilu izarahu, ya tadi sudah, wal munaffithu sil'atahu bil kadhib, yaitu mempromosikan atau mempopulerkan barang dagangannya dengan kedustaan. Di sini dengan bil kadhib, kalau yang di hadis atasnya bil halikil kadhib, ya. Apapun yang penting dia itu berdusta, maka itu sudah dilarang dalam agama. Besar bisa baca apa sih? Belum. Oke. Orang takabur. Qala al-Imam an-Nasa'i akhbarana Harun. Akhbaruni atau akhbaran di sini? Akhbaruna. Kalau di sini akhbaruni. Baik, teruskan aja akhbaruni. Akhbarana Harun ibn Abdullah qala حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا الوليد يعني ابن كثير عن معبد ابن كعب ابن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه يمسك ثم ينفق. طيب أخبرني أو أخبرني قال أخبرني الوليد ابن كثير. الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك. عن معبد بن كعب بن مالك. طيب. Kemudian عن أبي قتادة الأنصاري. طيب أبو قتادة adalah seorang sahabat, ya. Kalau misalnya antum dengar Qatadah, Qatadah doang tanpa Abu Qatadah, Qatadah saja ya, tapi kalau adalah seorang ya Abu Qatadah. Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai namanya. Ada yang mengatakan namanya Abu Qatadah adalah Al-Harith, ada yang mengatakan namanya Abu Qatadah adalah Amr, ada yang mengatakan namanya Abu Qatadah adalah An-Nu'man. Jadi pendapat para ulama mengenai namanya Abu Qatadah. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Qatadah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa kathratal halifi fil bai'. Iyyakum wa fil bai'. Lafal iyyakum wa ini perlu ilmu untuk memahaminya. Iyyakum, kita tahu iyyakum dalam sharaf adalah dhamir nasab munfasil, yaitu engkau, kalian, ya. Dia berposisi sebagai maf'ulun bih, ya kan? Maf'ulun bih, dan fi'ilnya ada fi'ilnya, dan fi'ilnya dihapus. Jadi takdirnya adalah uhadziru iyyakum, saya mentahzir, saya memperingatkan iyyakum kalian, saya memperingatkan kalian wa katsratal halifi fil bay'. So, di sini iyyakum posisi sebagai maf'ulun bih, ya. Jadi ini kalau misalnya antum lihat iyyaka wa iyyakum wa gitu, terus isim, jauhilah oleh kalian ini iyyakum wal kadzib misalnya, iyyakum wa kathratal halif. Nah, kalau kita lihat wa kathratal halifi, kathrata di sini dia mansub dengan fathah kathratal halifi. Nah, apa posisinya kathrata di sini? Dia atof juga, maf'ul juga. Antum tidur atau ngapain? Tidur. Enggak kelihatan apa itu. Kasratul halif. Kasrah di sini artinya banyak halif. Halif, sumpah. Jadi uhadziruku, uhadziru iyyakum wa kasratul halif. Nah, jadi kalau antum lihat iyyakum kemudian waw, kemudian setelahnya ada isim dan isim itu mansub. Nah, iyyakum atau iyyaka dan juga isim setelah waw itu dua-duanya posisinya sebagai maf'ulun bih. Ya. Jadi, saya mentahzir kamu dan banyaknya bersumpah dalam berdagang. Ada dua hal yang ditahzir oleh Rasulullah SAW di sini, yaitu diperingatkan kalian dan juga banyaknya bersumpah dalam berdagang. Ini banyaknya bersumpah dalam berdagang, ya, bukan bohong dalam bersumpah, ya. Ya, di sini banyaknya bersumpah. Sekadar banyaknya bersumpah itu diperingatkan oleh Rasul. Jangan. Ya, jadi kita udah paham di sini. Iyyakum wa kathratal halifi fil bay', itu takdirnya adalah uhadziru iyyakum wa uhadziru kathratal halifi fil bay'. Saya memperingatkan kalian dan juga memperingatkan banyaknya bersumpah dalam berdagang. Bisa dipaham? Paham, Mas? Ini? Mas, ini? Bingung dikit. Ya, agak bingung, tapi maksudnya di sini, dua hal ini saya, jadi takdir pada yang lebih dipahami adalah uhadzirukum an kasratil halifi fil bayt, yaitu saya memperingatkan kalian dari banyaknya bersumpah dalam berdagang. Sebenarnya dua hal yang diperingatkan, yaitu kalian dan juga perbuatan ini. Sehingga digabung menjadi, saya memperingatkan kalian dari perbuatan ini. Gitu. Jadi di sini intinya banyaknya halif. Halif itu artinya adalah yamin, yaitu bersumpah fil bai'. Fa innahu yunafiq. Sesungguhnya hu di sini dia kembali ke al-halif fil bai'. Bersumpah dalam berdagang yunafiq, yaitu membuat produk populer, tanfid. Ya. Dan betapa banyak sekarang populer karena kedustaan. Dipoles-poles. Speknya diperbagus, gitu kan. Ya. Nah, kedustaan ini yang membuat berkatnya hilang. Nah, sekarang tanfid mempopulerkan barang dagangan dengan demi Allah. Nah, dengan banyaknya demi Allah ternyata dilarang. Walaupun benar, demi Allah ini speknya kayak gini, ini demi Allah ini anak modalnya begini, benar. Dan dengan penyebutan demi Allah itu atau sumpah dengan atas nama Allah, itu membuat barang semakin diminati orang. Tsumma yamhaq, tapi kemudian yunafiq itu kan dia mempopulerkan, yaitu meninggikan orang jadi wah berhasrat dengan barang itu. Tapi tsumma yamhaq, kemudian halis tersebut jadi sebuah hal tersebut yamhaq. Yamhaq di sini yamhaq artinya adalah menghilangkan, mengikis, membatilkan. Mengikis apa di sini? Mengikis berkah. Jadi kalau ini fa'innahu yunafiqu as-sil'ah thumma yamhaqu al-barakah, ini maksudnya. Ini antum butuh minum, nanti kalau misalnya ini minum ya. Jangan sampai yang minum. Ya. Banyak duduk harus banyak minum. Ya. Kalau bisa ini dihafalin bagus ini. Iyyakum wa kathratal hadits fil bai', fa'innahu yunafiqu thumma yamhaqu. Nah, pertanyaannya, banyak bersumpah di perdagangan itu aja dilarang, padahal jujur, apalagi kalau misalnya sumpahnya bohong, ya kan? Lebih ini lagi. Baik, pertanyaan sekarang, dilarang di sini banyaknya bersumpah, padahal sodik, jujur. Ya. Terus kita melihat di babnya, judul babnya apa? Al-munafiqu silatu bil halif al-kadzib. Orang yang mempopulerkan silahnya dengan sumpah yang dusta. Tapi di sini kan di hadis ini enggak disebutkan sumpah dusta. Hadis ini riwayat Abu Dzar bukan. Berarti hadis lain lagi. Kalau riwayat Abu Dzar tadi hadis dua hadis sebelumnya. Sekarang hadis baru lagi Abu Qatadah al-Ansari. Iyyakum wa kathratal halifi fil bai' fa innahu yunafiq thumma yamhaq. Baik. Kenapa kok dimasuk ke bab tentang kedustaan berdusta, kedustaan bersumpah? Karena orang yang banyak bersumpah itu mendekati kedustaan. Ya, mendekati kedustaan. Apa sulit untuk melawan kedustaan? Ya, maksudnya berpotensi sekali menuju ke kedustaan. Itu orang yang banyak bersumpah. Satu. Oke, satu permasalahan. Dan juga ada permasalahan lain. Bahwasanya di antara yang membuat adalah dia mengatasnamakan Allah untuk melariskan dunianya. Ya. Ya enggak? Demi Allah ya. Jadi kan kalau kita bilang halif atau demi Allah itu kan berarti pengagungan terhadap Allah. Tapi kalau untuk barang-barang berarti pengagungan terhadap barang dan penurunan derajat Allah Ta'ala. Ntar istilah dulu, anak umur dulu, kena surut agak emosi. Di sekolah dulu. Ini dia lagi. Oke, okay, sila. Sila kita lihat. Baik, hadis berikutnya. Hadis berikutnya. Mas, ini. Kelas, ini kan? Atun? Mas, Mike, kabar. Akhbarana Ahmad bin Amri bin Ihsah. Sa-tahhi, kal. Haddathana bin Wahbin bin Yunus. Ani bin Shihab. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب. طيب بسم الله. أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح من مصر قال حدثنا ابن وهب من مصر جدا عن يونس Yunus bin Yazid, Allah alam dari mana? Ibn Shihab, an Ibn Shihab, an Sa'id bin Al-Musayyib, an Abi Hurairah, radhiyallahu anhu. Ini berarti termasuk berapa khumasiyat, sudasiyat. Ahmad bin Umar bin Sarh, 1. Ibn Wahab, 2. Yunus, 3. Ibn Shihab, 4. Sa'id bin Al-Musayyib, 5. Abi Hurairah, 6. Berarti ini termasuk sanad sudasiyat. Sudah siap. Dan kalau misalnya sebelum-sebelumnya ya ada yang baik. Ahli Nabi SAW qal al-halitu manfaqatun lisil'ah mamhaqatun lilkasbi. Al-halif halif yaitu sumpah mamhaqatun manfaqatun lisil'ah yang membuat membuat tingginya minat, ya, yang membuat populer. Al-halif sumpah membuat populer istilah untuk barang dagangan. Sebisa sumpah membuat laris atau membuat populernya barang dagangan. Dalam hasyiat Abu Dawud, Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya al-halif di sini yang dimaksud adalah al-halif al-kadzib. Al-halif al-kadzib yaitu sumpah yang dusta. Terakhir dari hadis ini, al-halif secara umum itu apapun jenis sumpah, ya, baik dusta maupun benar, ya, itu manfaqatul istilah. Tetapi kata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam hasyiat Abi Dawud, bahwasanya al-halif yang dimaksud di sini adalah al-halif al-kadzib. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan juga hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Ala Jalur Al-Ala bin Abdurrahman, dari bapaknya itu Abdurrahman, dari Abu Hurairah juga hadis yang sama, al-yamin al-kadzibah, yaitu sumpah yang palsu. Berarti bisa dimaknai bahwasanya al-halif, maksud al-halif di sini adalah al-halif al-kadzib, yaitu sumpah yang palsu manfaqatun listil'ah, yaitu yang sumpah palsu itu bisa mempopulerkan barang, yaitu sumpah palsu bisa mempopulerkan barang. Tetapi Imam Sindi, seorang ahli hadis, juga mensyarah hadis ini, mengatakan bisa jadi al-halif yang dimaksud di sini adalah kemutlakan al-halif, yaitu apapun jenis al-halif, yaitu jenis sumpah tersebut, baik itu shadiq atau kadzib, baik itu jujur ataupun dusta. Nah, sumpah demi Allah untuk amr ad-dunya itu dikatakan oleh para ulama itu sesuatu yang tercela. Sumpah demi melariskan keduniawiannya itu juga itu adalah hal yang tercela. Kenapa? Karena dalam sumpahnya itu ada zikrullah, namun zikrullah ditujukan untuk dunia. Kalaupun misalnya enggak haram, misalnya ini enggak haram, minimal makruh lah. Minimal sesuatu yang dibenci lah. Ketika seseorang sengaja mengatasnamakan Allah dan syariatnya demi melancarkan dunianya. Wallahu a'lam. Al-halifu manfaqatun lisilah. Sumpah, anggap ini sumpah secara mutlak. Baik yang jujur maupun yang bohong. Yang bohong ini lebih buruk lagi. Itu bisa mempopulerkan barang dagangan. Manfaqatun lilkas. Bisa juga untuk yang mungkin barang dagangannya akan laris laku, tetapi dengan melakukan perbuatan sumpah tersebut, walaupun benar, kasab, yaitu penghasilannya, yaitu hasilannya bisa mempukah, yaitu bisa terhapus, jadi nggak berkah, walaupun halal mungkin, walaupun mungkin halal, karena sumpahnya benar, jujur, tetapi berkahnya bisa hilang. Baik. Contoh misalnya yang bisa dikiaskan dengan hadis ini, mungkin bukan hadis, tetapi hadis. Misal seseorang menjual herbal ya, atau kurma atau misal apa apapun, di dalam produknya, di bungkusannya, ya, di bungkusannya, kemudian ditulis di sini Rasulullah SAW bersabda, ini. Nah ini kan mengatasnamakan juga hadis Nabi SAW, ini mengatasnamakan syariat, kemudian untuk melariskan barang dagangannya. Makanya sebagian asatidzah yang memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang ekonomi syariah, mereka melarang atau mengatakan bahwasannya menempelkan hadis, menyisipkan hadis dalam produk dagangan herbal itu haram. Ya, nggak boleh. Mengurangi keberkahan. Itu dikiaskan dengan hal seperti ini. Yaitu ketika seorang pedagang bilang, demi Allah, ini kitab, ini saya dapat dari Saudi. Benar memang, tetapi ketika orang kemudian, ini dari Saudi, demi Allah, dia pokoknya berarti ini kita bakal dianggap bagus, populer oleh orang yang akan membeli. Tapi dia mengatasnamakan demi Allah untuk melancarkan perdagangannya. Nah ini hal yang dilarang. Jika tidak dilarang haram, minimal makruh, bukan sesuatu yang mutlak boleh ya. Jadi itu ini perlu diperhatikan lagi. Nah sebagian herbal kan kayak gitu. Belum lagi misalnya bukan di bungkusan atau macam produknya atau di kardus kecilnya, tapi mungkin ketika menjajakan di Facebook misalnya, kemudian mengatakan keutamaan kurma dengan hadis Nabi, padahal intinya dia menjual. Nah ini hal yang dilarang, terlarang, atau minimal nggak layak dilakukan oleh seorang pedagang. Walaupun dia mau menjual, juallah tanpa menyertakan hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dan lain-lain. Misalnya dia berdagang DVD atau CD kajian. Ya, boleh, berdagang CD kajian nggak masalah. Diambil di internet, kemudian diperdagangkan, ya, karena dia ada usaha, yaitu memburning CD, nggak apa-apa. Tetapi ketika di CD tersebut, atau di pas promosi CD tersebut, dia menyebutkan, barang siapa yang menuntut ilmu, gini-gini, ini tidak layak, nggak boleh, nah, seperti ini. Ya, karena apa? Menggunakan ayat Allah atau hadis Nabi SAW, itu intinya zikrullah menggunakan itu untuk kepentingan bisnisnya. Yang tadinya kan kita harusnya mengagungkan ayat Allah atau mengagungkan hadis Nabi, tetapi kita lebih mengagungkan barang dagangan dengan memakai ayat atau hadis. Nah ini suatu keterbalikan. Saya nggak boleh di sini, ini hadis bisa dikiaskan dengannya. Oke, bisa dipahami sini? Nah. Kalau misalnya di website itu apa, cantumkan hadis yang umum nggak berhubungan dengan barang yang nggak apa-apa itu kan nggak diniatkan untuk ini. Tapi maksudnya siapa tahu karena itu orang ini penjualnya orang bener nih. Nah, itu agak jauh mungkin insya Allah nggak masalah karena hanya ingin menunjukkan identitas bahwasanya kita ini insya Allah bukan insya Allah dengan ayat ini mudah-mudahan bisa mengingatkan website-nya atau mengingatkan orang yang mengunjungi website-nya untuk bertakwa atau apa. Misalnya dia ketika buka website kita menemukan murattal secara otomatis, bisa seperti itu. Itu tergantung niat. Kalau memang niatnya dengan adanya murattal otomatis tersebut, autoplay tersebut, kemudian akan membuat dengan niatan dagangan ini insya Allah bakal diminati sama orang, nah ini bisa termasuk. Tetapi kalau dengan niatan hanya mengingatkan orang untuk bertakwa saja, ya maka insya Allah tidak masalah. Karena ini umum, murat autoplay kan ukuran apapun, tidak berkaitan dengan perdagangan. Tapi kembali ke niat. kembali ke niatnya. Dan kalau bisa nggak usah kayak gitu. Kalau emang untuk jualan, website khusus untuk jualan produk itu nggak usah pakai murotal autoplay gitu. Jadi kalau radio ya, kalau radio bedakan macam-macam. Ya jadi nggak usah yang seperti itu. Karena kalau emang udah mau dagang, dagang aja udah. Ya, tetapi sekali lagi tergantung niatnya. Kayak misalnya kita punya toko, dan toko tersebut full murotal. Sebenarnya gak masalah. Cuma kalau diniatkan dengan full murotal itu supaya, wah ini solehnya orangnya ini, gak mungkin dia bakal, gak mungkin bakal bohong gitu, gak mungkin. Nah ini kan niatnya kayak gitu. Walaupun akhirnya kita lihat, masalah bagus emang. Tapi kalau niatnya kayak gitu, ya gak boleh. Ya jadi, jangan sampai kita menjadikan ayat atau hadis sebagai penglaris. Ya. Jangan kayak gitu. Ya, terkecuali kalau memang kita sebutkan ayat atau hadis tersebut bukan bermaksud melariskan atau mempengaruhi dalam kita. Tapi hanya untuk mengingatkan orang atau pengen dakwah saja, itu beda, ya. Wallahu a'lam. Kayak gitu ya. Misalnya jualan mak zam-zam. Ya kan? Iya, kadang jual madu apa kurma ya ada ayat tambah di situ. Iya itu. Kan itu enggak dianjurkan. Bukan enggak dianjurkan, malah bagi enggak usah, enggak boleh. Itu bagi yang enggak boleh melakukan ini adalah produsennya ya. Adapun kalau antum reselling misalnya ya antum jual ulang ya kan. Maka ya kalau misalnya memang ketemu produk kayak gitu ya udah terpaksa kan. Gini loh, yang enggak dibolehkan itu orang asli yang memiliki produk itu, pabriknya. Ya kan, karena dia membuat. Adapun kita misalnya sebagai pedagang ya reselling atau sebagai toko kecil, ya mau gimana lagi ketika kita nemukan produknya terpaksa beli jual ini, ya udah insya Allah enggak masalah. Iya. Dan enggak mungkin juga kita tutup ayat itu. Kan lucu. Nanti dikira, wah itu benci sama syariat Islam. Ya. Tapi kalau bisa cari produk yang udah murni jual semata, ya itu aja. Wallahu ta'ala. Tapi ya itu intinya kan berkah. Kita kalau misalnya usaha ini itu kan berkah yang diinginkan ya. Tidak hanya sekadar nominal dari keuntungan, tapi berkah. Wallahu ta'ala. Baik, cukup sampai sini ya untuk Sunan Nasa'inya. Insya Allah pada pekan depan, hari Jumat, insya Allah kita akan membahas hadis berikutnya. Satu atau dua hadis atau sekian hadis. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah berat alamai. Di sini kita ke akhir langsung ya.